Kasih yang setinggi-tingginya ya. Kembali. Ea. Ya, kalau gitu kita goyang bersama dengan New Monata kembali. Untuk Laskar Abajuri, terima kasih banyak kehadirannya ya. New Monata! Phoebe! Viola! Bulan Bintang. malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi